Apa dampak dari bocornya arsip tersebut? Pengembangan suatu metode atau prosedur eksplorasi sumber daya alam tentu memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Jika hasil riset tersebut jatuh ke tangan kompetitor, tentu perusahaan kompetitor akan lebih mudah dalam melakukan jenis eksplorasi yang serupa dengan waktu yang relatif lebih singkat dan risiko yang lebih kecil. Tidak hanya sampai di situ, perusahaan kompetitor juga akan mendapat keuntungan berupa daya saing dalam biaya operasional dari suatu upaya eksploitasi. Dengan kebocoran arsip riset dari perusahaan korban, perusahaan kompetitor juga tidak harus mengeluarkan biaya riset dalam aktivitas eksplorasi, sehingga kompetitor mampu menekan biaya produksi jauh menjadi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan korban. Bocornya arsip finansial bisa juga dimanfaatkan oleh perusahaan kompetitor untuk memahami secara spesifik rencana keuangan strategis dari perusahaan korban. Jika ditarik benang merah, operasi Shady Red sepertinya berorientasi kepada supremasi di bidang politik dan transfer teknologi, sedangkan konsentrasi dari operasi Next Dragon berorientasi terhadap supremasi dalam bidang energi.